terbesit dalam sanubari dengan tutur kata nan manis. Kau renggut hati yang menggemba. Siapa dia? Ku tak mengerti mengapa ku jatuh hati. Adanya cinta yang terjalin, semoga kan tetap abadi. Cinta yang tulus suci ini janganlah sampai ternodai. Satu ku pinta, jangan kau dusta, jujurlah dalam hidup ini. Ku yakini dia, ku percaya dia, ku terima dia apa adanya. Tapi mengapa semua kau hianati? Cinta suci ini kau tinggal pergi. Dia apa adanya, tapi mengapa semua kau hianati? Betapa hancurnya perasaanku. Ah, cinta dibuat buat, cinta dibuat buat, cinta dibuat buat, cinta dibuat buat. Cinta dibuat-buat, cinta.